الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنفتنا عزكم الله. Sebelum kita memulai pembahasan tentang masalah jual beli dan riba, ada yang perlu diralat dari pengumuman tadi. Memang itu sangat penting dan perlu disampaikan supaya jangan sampai terulang kembali. Disebutkan bahwasanya saya ini termasuk muridnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala wa ghafar. Memang semua orang ingin jadi muridnya beliau. Karena yakin antum pun kalau dikasih kesempatan jadi muridnya beliau, ketemu langsung dengan beliau, belajar sama beliau, semuanya mau. Gitu ya, Pak. Tapi kenyataan harus sampaikan. Qadarullah wa syaa fa'al, saya tidak sempat bertemu dengan beliau rahimahullahu taala ghafaralah. Saya datang ke Darul Hadis Dammajul Khair di Sa'dah awal pada bulan Januari, tanggal 27 Januari tahun 2001, dalam keadaan Syekh rahimahullahu ta'ala saat itu sedang berada di Saudiah berobat. Sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah kembali ke pondoknya. Sehingga sampai akhir hayatnya saya tidak pernah bertemu dan tidak pernah tahu bagaimana wajahnya Syekh Muqbil itu. Apalagi sebagai muridnya. Jauh ya. Sampaikan. Supaya nanti tidak perlu dan tidak usah dikasih embel-embel seperti itu. Gitu ya, panitia. Nah, ada. Nah, perlu orang itu kalau kepingin belajar, kepingin memahami agama dengan baik, akan datang. Tidak perlu kasih iming-iming muridnya Syekh Muqbil sekarang. Kalau sekedar iming-iming, mungkin sebutkan ini muridnya mantan panglima laskar jihad Ja'far Umar Thalib. Nah, itu pantas karena memang saya bekas muridnya. Iya, ya gitu kan. Nah, nggak perlu ya. Cukup menyebutkan nama ya. Tayyib. Hanifina azakumullah. Kita semua telah memahami insyaAllah bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini adalah agama yang telah sempurna. Dinun syamil kamil. Sempurna dan mencakup segala permasalahan yang dibutuhkan oleh segenap umat manusia dalam urusan duniawiyah mereka atau ukhrawiyah mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmat atas kalian, dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Ini ayat menerangkan dengan jelas bahwasanya agama Islam telah sempurna. Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Kesempurnaan Islam ini, ikhwan fillah azakumullah, itu berarti mencakup semua yang dibutuhkan oleh anak Adam, baik urusan duniawiyahnya atau ukhrawiyahnya. Islam itu membahas tentang masalah keimanan, masalah akidah yang sahihah, masalah keimanan yang lurus, yang bersih. Islam membahas tentang permasalahan ibadah, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, bersih, murni, tanpa kotoran. Islam juga membahas tentang masalah dakwah, masalah akhlak. Islam juga membahas tentang masalah muamalah. Masalah muamalah, hubungan sama hamba. Masalah muamalah pun juga dirinci dalam Islam. Semua bab-bab muamalah yang dibutuhkan oleh anak Adam diterangkan dalam Islam dengan rinci. Dari mulai pembahasan muamalah dengan orang tua, muamalah dengan tetangga, muamalah dengan kaum muslimin secara umumnya, muamalah dengan kaum kafirin, muamalah dengan kerabat, dengan penguasa, muamalah dalam bab pernikahan suami istri, kemudian setelah itu masalah anak-anak, dirinci dengan serinci-rincinya. Pembahasan masalah pernikahan lebih rinci lagi. Ada pembahasan nikah dan seputar pernikahan. Yang namanya pernikahan itu ada pembahasan talaknya, dibahas masalah talak dengan rinci. Kalau bukan talak, ada pembahasan khulu'nya, permintaan istri untuk cerai, dibahas dengan rinci. Ada pembahasan li'an, saling melaknat dikarenakan saling menuduh zina. Semua pembahasannya rinci. Masalah jual beli, babul buyuk, bab jual beli yang akan dibahas nanti insyaallah juga dibahas dengan rinci, dengan serinci-rincinya. Masalah KUHP, kitab undang-undang hukum pidana, dibahas dengan rinci, dari mulai masalah qadha-nya, masalah pidananya, hukum hadnya, masalah bukti-buktinya, persaksian-persaksiannya, semuanya lengkap dalam Islam. Pembahasan masalah jihad fi sabilillah lengkap juga dalam Islam. Semuanya dalam perkara muamalah duniawiyah pun juga dibahas dengan rinci dan gamblang dalam Islam. Ini semuanya diglobalkan dalam ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sehingga ketika antum ingin membahas tentang masalah buyuk, masalah jual beli, bagaimana bimbingan Islam masalah jual beli, itu dibahas dengan rinci dan detail dalam Islam. Dimuat oleh para ulama, para ahli fikih dalam buku-buku mereka. Buku yang ringkas, buku yang sedang, buku yang panjang, dibahas sama mereka. Dari mulai zaman dahulu, zamannya Rasul SAW, sampai sekarang, sampai Yaumul Qiyamah. Atau ingin membahas apa itu riba, juga dirinci dengan serinci-rinci dalam Islam. macam-macam riba, ada riba ini, ada riba itu. Nah, dikasih kaedah-kaedah umum supaya memahami nanti kalau muncul jenis-jenis riba yang dimodifikasi oleh ahli riba sekarang ini, lengkap. Atau mungkin ingin tahu apa sungguhnya masalah perbankan dalam Islam itu. Nah, apakah ada bank Islami ataukah semuanya bank ribawi, juga dibahas dalam Islam. Bagaimana sekarang sistem-sistem yang dilaksanakan dalam bank-bank yang ada ini? Sistem konvensional, bagi hasil, undian, apa lagi? Pinjam modal, pinjam meminjam, utang piutang, dan misalnya riba yang dikasih nama bunga, bunga yang dikasih nama lagi supaya enggak nampak kayak bunga. Itu semuanya dibahas dengan rinci dalam Islam. Terkadang disebutkan hukumnya langsung secara nas, baik ayat atau sebuah hadis, atau disebutkan secara umum semacam kaidah. Semacam kaidah yang mencakup sekian banyak permasalahan. Itu semuanya yang nanti na'adzakumullah menunjukkan bahwasanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini telah sempurna. Telah sempurna. Tidak perlu Anda mencari rujukan-rujukan yang lain. Tidak perlu Anda kemudian capek-capek mempelajari ideologi-ideologi yang lain. Cukup dengan Islam. Dan Islam itu khanafitina azakumullah, sebagaimana antum ketahui bersama, rujukannya ialah Al-Quranul Karim. Rujukannya ialah hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih, difahami dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para imam-imam kaum muslimin yang terkemuka sampai akhir zaman. Jelas rujukannya, baku, tidak pernah berubah. Ayat, hadis, keterangan para ulama. Maka ya khanafitina azakumullah, insyaallah ta'ala. Dan ini untuk kali yang pertama diadakannya daurah semacam ini. Daurah tentang masalah guyuk jual beli. Qadar Allah yang kebaikan rezeki Samarinda. Di wilayah Jawa yang itu merupakan pusatnya dakwah. Gitu ya. Jangan gitu ya. Memang Jawa ya. Itu belum pernah satu kali pun diadakan daurah semacam ini. Daurah buyuk war riba, ahkamul buyuk war riba, itu belum pernah. Dalam keadaan ikhwanatina azakumullah, yang namanya jual beli itu setiap hari mereka rasakan. Yang ke pasar lah, yang jualan lah, yang belilah, kadang beli baju ya, kadang beli makanan ya, kadang beli minuman, kadang beli berat, beli sembako. Keseharian mereka laksanakan. Tapi belum sempat terlaksana kecuali Samarinda ini. Masya Allah. Rezekinya kalian. Dan insya Allah kita bahas secara detail nama sunni ikhwan. Dan kalau perlu kita membawakan khilafnya para ulama. Ini perbedaan pendapat yang ada di kalangan mereka kita bawakan. Supaya untuk memiliki wawasan cukup luas. Dan insya Allah ta'ala akan kita bawakan yang rajih. Dan kebanyakannya akan kita ambilkan dari buku yang ditulis oleh Syekhuna Abu Abdullah Abdurrahman bin Umar bin Mar'i Al-Adani. Al-Adani hafizahullah ta'ala wa syafah. Beliau punya kitab namanya Syarhul Buyu' wa Riba, penjelasan penguraian tentang masalah jual beli riba. Ini syarah dari kitab Ad-Darari Al-Mudiyah karangan Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Beliau mengajar dulu, mengajar di Darul Hadis Jammaj, kitab buyuk dari kitab Ad-Darari Al-Mudiyah, dan saya sempat ikut sampai bab riba sampai selesai, dan kemudian setelah itu dibukukan dalam buku yang antum lihat sekarang saya bawain. Insyaallah. Hanifidina azakumullah. Perlu dipahami bersama bahwasanya jual beli itu ikhwanatina azakumullah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan tiga perkara. diperbolehkan dianggap sebagai perkara yang mubah oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tiga perkara. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafara lah, disebutkan dalam majmu'ah Durus Al-Haram Al-Makki. Beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan jual beli dan menghalalkan jual beli untuk hamba-hambanya dikarenakan tiga perkara. Yang pertama ialah dikarenakan kebutuhan mereka yang primer, bukan lagi sekunder, primer. Dikarenakan tindakan atau perkara yang sifatnya darurat, kebutuhan mereka yang sangat penting. Ini yang pertama. Beliau contohkan yang haram tina azakumullah ialah misal ada seseorang yang berduit, punya uang. Dalam keadaan saat itu dia mengalami haus yang sangat, betul-betul kehausan. Ini kalau nggak minum mampus dia. Dalam keadaan tidak ada air yang bisa dia minum, nggak ada air sumur yang mungkin dia ambil, atau air sungai yang mungkin dia ambil, atau mata air yang mungkin dia minum, tidak ada. Yang ada ialah satu gelas air yang ada di tangan orang lain. Dia minta, tidak boleh. Tidak bisa. Yang namanya orang kan punya hak untuk menolak. Maka dalam kondisi yang seperti itu, khanatina azakumullah, mau tidak mau, dia harus merogoh koceknya, sakunya. Untuk apa ini? Untuk membeli air tadi. Itu namanya akad jual beli. Dia mengeluarkan alat bayar yang namanya uang untuk membeli sebuah air atau segelas air dari orang lain. Itu namanya akad jual beli. Diperbolehkan ini kenapa? Dikarenakan kondisi yang sangat darurat. Kalau dia gak minum, mampus. Dia beli berapa harga air itu? Oh, harganya 10 ribu. Loh, iya. Ambil, kalau enggak, ya sudah. Ya sudah, ambil 10 ribu. Diminum untuk gelas, menyelamatkan dia dari kematian. Dengan bahasa lain, diperbolehkan karena kondisi primer. Yang kedua ialah, diperbolehkan dikarenakan kondisi yang sekunder. Apa sekunder? Maksud orang tak jelas kan? Apa namanya kalau sekunder? Siapa tahu saya keliru gitu. Tahu saya sekunder itu di atasnya primer. Gitu Pak. Apa keliru? Oh begitu. Jadi saya salah naruh peringkat. Pengertian di atasnya itu artinya yang paling full kebutuhannya itu primer. Kalau bagian bawah, di atasnya lagi dalam artian yang enggak begitu penting kebutuhannya orang tapi enggak begitu mendesak. Terserah atau mau dibikinikan atau dibikinikan sama saja. Setelah primer itu namanya hajat. Dalam Islam namanya hajat. Kalau primer namanya doruriyat, perkara yang doruri, yang harus. Perkara yang sekunder, hajat saja. Ini yang selain itu. Atau yang ketiga, dikarenakan at-tana'um biha. Bernikmat-nikmat dengan jual beli tadi. Namanya kebutuhan apa? Yang paling enak itu, yang sekedar untuk bernikmat-nikmat dengan itu. Gitu ya? Kalau jauh tinggi itu Pak, bahasanya Pak. Nah, namanya tana'um biha. Bernikmat-nikmat dengan itu. Artinya dia bukan tidak butuh. Pas untuk bernikmat dengan itu. Ini semuanya fanatina azakumullah. Tiga hikmah dalam Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya jual beli. Terkadang dikarenakan kondisi yang primer tadi. Terkadang dikarenakan kondisi yang sekunder, terkadang dikarenakan kondisi yang memang kepingin bernikmat saja, bukan penyembuhan. Ini semuanya dirangkum dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah mengatakan wa halallahu bai'a, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Kata beliau dikarenakan tiga perkara. Kemudian dihormati na'zakumullah. Sebelum kita membahas masail, masalah-masalah jual beli, perlu disinggung sebelumnya bagaimana sungguhnya dasar-dasar ekonomi Islam. Itu penting. Di atas dasar apa dibangunnya perekonomian Islam itu? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan sempat dilontarkan kepada Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu ya ikhwan, sebuah perkumpulan para ulama yang ada di Mamlakah Arabiyah Saudiyah, di Kerajaan Arab Saudi. Perkumpulan kibar ulama, pembesar-pembesar ulama Saudi. Mereka kumpul di sana untuk membahas semua masalah-masalah yang diangkat kepada mereka, diteliti, dipelajari, kemudian ditelurkan dalam sebuah fatwa. Namanya Fatwa Lajnah Daimah. Ini disebutkan di jilid yang ke-13, halaman 7 sampai halaman yang ke-8. Ada yang bertanya, ala madza yaqumul iqtisadul islami, dibangun di atas apa perekonomian Islam itu? Jawabannya ya Pak, ini jawabannya global. Rinciannya dibahas nanti dalam masail-masail, masalah-masalah jual beli dan riba yang akan terorekan insyaAllah. Dia mengatakan yaqumul iqtisadul islami alal mutajarati syar'iyah, perekonomian Islam itu dibangun di atas perdagangan, perniagaan yang syar'i. Ekonomi Islam itu dibangun di atas perniagaan, perniagaan yang syar'i. Dengan cara bagaimana? Istithmaril amwal fima halallahu ta'ala wifqa qawa'id wa dhawabit al-mu'amalat asy-syar'iyyah, dengan cara mengembangkan harta dalam perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah yang syar'i. Al-mabniyati ala asl ibahati wal hal fil muamalah wajtinab kulli ma harramahu Allah minha karriba. Beliau sesuai dengan kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan muamalah yang syar'i yang dibangun di atas prinsip hukum asal yang boleh dan halal dalam perkara muamalah, dan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalamnya seperti riba. Ini jawabannya singkat, global, padat, berisi. Ringkasnya yang kami tindak azakumullah ialah perekonomian Islam itu dibangun di atas perniagaan-perniagaan yang syar'i. Prinsipnya ialah semua perdagangan, semua perniagaan itu hukum asalnya halal, halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, dan itu dijauhi seperti riba. Sehingga ada al-buyu', al-mubahah, sistem-sistem jual beli yang halal, ini yang dilaksanakan untuk pengembangan harta benda. Ada sistem-sistem yang terlarang, yang diharamkan, dan ini yang dijauhi dan dihilangkan. Seperti riba di antaranya. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ini dasar-dasar ekonomi Islam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang juga antum harus pahami bersama, bahwasanya perekonomian Islam yang diterangkan secara global tadi sama para ulama lajnah, ini juga dibangun di atas dasar saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Penjual diuntungkan dengan laba rabat, pembeli diuntungkan dengan barang yang dia beli. Perekonomian Islam juga dibangun di atas prinsip al-ihsan wa adamu zulm wa dharar. Dibangun di atas prinsip berbuat baik kepada pihak yang lainnya dan tidak mengandung unsur kezaliman dan kemadharatan. Ini ya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hingga segala sesuatu yang mengandung unsur kezaliman ditegak. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan, persengketaan dalam tubuhnya kaum muslimin dihilangkan. Segala sesuatu yang menimbulkan kemadharatan dibuang. Nah, dengan bahasa yang lain, sistem-sistem jual beli yang diharamkan dalam Islam itu pasti mengandung unsur kezaliman, pasti mengandung unsur kemadharatan, pasti menimbulkan permusuhan, pasti menimbulkan persengketaan, kedengkian, amarah dan semisalnya. Maka itu semua dihilangkan dalam Islam. Sehingga perekonomian Islam yakhanatina azakumullah betul-betul mengajarkan etika-etika yang bagus, norma-norma yang baik dalam bab muamalah. Paham ya, dalam bab muamalah. Ini sebagai mukaddimah. Adapun rincian tentang ahkamul buyu', hukum-hukum seputar masalah jual beli, maka kita mulai insyaallah taala bi'aunillah taala wa taufiq. Yang pertama, masalah pertama. Saya bikin begitu supaya antum bisa memilah-milah. Tanya, kalau saya bikin mengalir, antum susah nulisnya, susah memahaminya. Saya bikin permasalah, perpasal supaya bisa dicerna dengan baik insyaallah. Yang pertama yang kami tina azakumullah ialah tentang masalah definisi al-bay'. Definisi jual beli. Bahasa Arabnya itu bay'un. Bay'un, ba'ya'in. Gabung jadi satu. Bay'un, jamaknya buyu'un. Jual beli. Secara bahasa ialah mubajalatul mali bil mal, pertukaran uang dengan uang atau harta dengan harta, pertukaran harta dengan harta. Ini yang namanya jual beli. Harta yang ada pada anda ditukarkan dengan harta yang ada pada orang lain. Paham ya? Anda punya uang ditukarkan dengan beras yang ada pada orang lain. Itu namanya bay'un. Bahasa singkatnya transaksi. Gitu ya. Siapa yang pakar ekonomi? Ini gak ada yang pakar ekonomi. Apa itu jurusannya? Oh, tersisi. Abu Tirta karekat. Oh. Baik, namanya transaksi, gitu ya. Iya. Abu Farid bisa ya? Eh? Jadi kadang-kadang saya perlu bertanya istilah yang sekarang ada itu apa? Saya nggak begitu paham. Ini apa istilahnya menggunakan istilah Arab ini aku yang terjemahkan apa istilahnya? Terasa juga kayaknya banyak kosakatanya itu insyaallah. Insyaallah. Transaksi. Adapun secara syar'i. Secara syar'i, secara istilah. Definisi al-bai', jual beli itu ialah mubadalatu malin bimalin ala sabir taradhi wifqa syara'. Mubadalatu malin bimalin ala sabir taradhi wifqa syara'. Pertukaran harta dengan harta yang didasari atas saling ridha, yang didasari atas saling ridha sesuai dengan ketentuan syariat. Ini yang namanya jual beli. Pertukaran harta dengan harta. Namanya transaksi. Yang dibangun di atas at-taradhi, sama-sama ridha antara penjual dan pembeli. Dan yang ketiga, wifqa syara', dan harus sesuai dengan syariat. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Kenapa harus ditambahi sesuai dengan syariat? Fungsinya untuk mengeluarkan sistem-sistem jual-beli yang haram, yang melanggar syariat. Sehingga itu walaupun orang mengatakan jual beli tapi enggak halal. Hukumnya haram. Hartanya haram, harta panas. Nah, adapun yang sesuai dengan syariat dan ada unsur riba sama riba, ini yang namanya bai'un syar'i, bai'un halal. Jual beli yang syar'i, jual beli yang halal. Paham kan? Contohnya. Contohnya gampang, atau sudah tahu sendiri. Antum datang ke pasar. Sekarang kepentingannya kepentingan primer. Hah? Sembakonya antum habis. Bis. Hah? Ditunda besok enggak belanja di pasar, bisa-bisa mati kelaparan. Antum datang ke pasar atau ke toko atau ketemu orang jual beli, orang jualan. Datang. Antum membawa harta. Misalkan uang sebagai alat bayar yang sah di Indonesia ini. Namanya apa? Rupiah. Datang antum. Datang orang-orang tadi mengatakan, "Pak, saya membutuhkan beras 5 kilo." Yang merek apa? Di sini apa yang terkenal merek kerasnya? Hah? Apa? Rojo Lili. Ya sudah, Rojo Lili. Yang merek Rojo Lili, Pak. Kemasan 5 kilo. Iya, saya punya. Berapa harganya, Pak? Harganya 15 ribu rupiah. 1 kilonya 3 ribu. Misal. Ini uangnya, Pak. Ya. Kamu ambil berasnya. Paham ya? Ketika antum menyerahkan uang kepada dia, kemudian dia menyerahkan berasnya kepada antum, itu ada namanya pertukaran harta, yaitu uang dengan harta yang lain namanya beras. Dan ketika dia menerima uang Anda, Anda menerima berasnya, itu namanya bukti at-tarawi, sama-sama riba. Dan ini sesuai dengan syariat. Tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur keharamannya. Paham ya? Maka dikatakan ini transaksi yang halal, transaksi yang boleh. Contoh saja. Tolong jangan dikerucutkan. Jangan dianggap Kalau enggak begini maka enggak bisa. Nanti akan dirinci insyaallah. Contoh saja. Adapun hukumnya ikhwanatina azakumullah. Masalah yang berikutnya. Hukum jual beli. Jual beli itu hukum asalnya ialah mubah. Halal boleh. Ini kok maksudnya apa? Jual beli itu hukum asalnya ialah halal, mubah, boleh. Dengan dalil Al-Quran, dengan dalil Al-Hadis, dan dengan dalil ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Adapun ayatnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi yang saya bawakan. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Yang tadi itu yang saya bawakan. Ini ayat sangat jelas menunjukkan ifanatina azakumullah bahwasanya hukum asal jual beli ialah halal, mubah, boleh. Adapun hadis dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda innamal bai'u an taradin, innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu dengan dasar ridha sama ridha. Di hadis datang dari beberapa sahabat dan disebutkan disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irba'ul Ghalib. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melaksanakan yang namanya jual beli. Ini dalil yang kedua. Tindakannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pun juga pernah melaksanakan transaksi. Bahkan antum tahu sendiri ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat sebagai seorang nabi, apa usahanya? Apa usahanya? Hah? Dagang. Antum jangan ngelamun ya, tolong. Dagang. Berniaga. Itu menunjukkan perniagaan dan perdagangan itu usaha halal yang Allah pilihkan untuk Rasulnya. Nah, juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi, beliau juga pernah melaksanakan jual beli, yaitu ketika ada salah seorang sahabatnya yang meninggal dunia dalam keadaan hanya meninggalkan seorang budak. Dalam keadaan siapa tadi pernah mengatakan kepada budaknya, kalau engkau wahai budakku, kalau aku wahai budakku mati, maka engkau merdeka. Dalam keadaan budaknya itu sebagai satu-satunya warisan. Maka Rasul membatalkan wasiat tadi dan beliau menjual budak tadi dengan harga 800 dirham atau dinar. Yang penting contoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga jual beli. Juga contohnya para sahabat yang juga melaksanakan akad jual beli di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bertanya, tolong sebutkan kepada saya siapa saja sahabat-sahabat Rasul yang antum tahu sebagai seorang tajir pedagang. Pak Jabir, jenengan Pak, sebutkan siapa sahabat yang sebagai pedagang. Saya pernah tahu. Oh, belum tahu. Antum seorang pedagang. Belum pernah tahu. Pak Jabir tidak tahu. Allah nista. Ya. Bapak, jenengan Pak. Sampai kacamata Bapak tua. Ha. Coba Pak. Masa enggak tahu? Satu aja jangan banyak-banyak. Satu aja. Sahabatnya Rasul yang berdagang. Banyak itu yang berdagang itu. Di zamannya Rasul ada pasarnya. Ada pasar Uqab, ada pasar apa namanya? Zulmajaz, ada pasar Majinah atau Mijannah. Ada pasarnya yang menunjukkan bolehnya dan ma'ruf di kalangan mereka. Tapi yang saya inginkan nama sahabat yang jadi pedagang. Siapa tadi yang ngomong? Ayo coba antum. Andi. Andi Afan. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Itu jandaranya. Yang lain, yang lain. Ente. Iya. Abdurrahman bin Auf. Ada tajir, ikhwan. Pedagang. Pedagang yang betul-betul ahli jeli. Untuk urusan segmen pasar. Ini Abdurrahman bin Auf. Pada masa di Mekah. Tajir kafir. Beliau sebagai saudagar kaya dan besar. Setelah beliau berhijrah, tinggalkan semuanya itu. Masa Islam, tinggalkan semuanya, hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, tidak punya apa-apa. Anda tahu ketika sampai di Madinah, para sahabat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipersaudarakan dengan sahabat Ansar. Ya. Yang muhajirin dipersahabatkan dengan Ansar. Waktu itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu dipersaudarakan dengan salah seorang Ansar yang kaya raya. Ladangnya banyak, kebunnya banyak, istrinya pun juga banyak. Lebih dari satu. Begitu. Jadi saudaranya ngomong. Yang Ansari ini tadi. Saya ini termasuk orang Ansar yang kaya raya. Dan saya juga kebetulan punya istri dua. Silakan kamu pilih istri saya yang paling kamu sukai. Saya ceraikan nanti kamu nikahi. Dan harta saya dibelah dua untuk Anda. Masya Allah. Kira-kira kalau antum dikasih kayak gini nih. Nolak apa terima ini? Siapa yang ngomong nolak tadi? Nah, itu... Bukan dari hati yang paling dalam ini. Semua orang akan mengatakan ini namanya rezeki nomplok, perkara yang halal ya, bukan perkara yang haram. Dikasih tahu-tahu nih, saya itu punya ladang itu 10, 5 untuk antum, 5 untuk saya. PN. Masya Allah itu ini namanya ada durian jatuh dari langit ini. Allah Nusa. Tapi subhanallah ya, Abdurrahman bin Auf bukan seseorang yang mata singkan. Bukan seorang yang gampang menerima dengan tangan hampa. Oh, tidak usah. Pertahankan saja istri kamu dan pertahankan harta kamu. Cukup tunjukkan saya pasarnya mana. Ya, juga. Ini. Beliau survei sehari. Survei cukup sekali sehari. Dalam pasar itu. Kira-kira ini mau jualan apa di pasar itu. Tidak gini-gini. Tidak lama beliau langsung jual beli. Ya biya wa ishtari. Menjual, membeli. Tidak lama kemudian ketemu dengan Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Baunya wangi. Kata Rasul. Mahyam, mahyam. Itu bahasanya mereka. Mahyam ya Abdurrahman. Pengantinannya Rasulullah ya. Naam ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Saya baru menikah dengan Ansariyah. Dengan wanita Ansar. Itu enggak lama itu. Itu. Mahrimu apa? Nuwatun min zahab. Satu biji emas. Jadi bukan emas yang butuh perhiasan. Emas yang masih mentah. Satu biji emas. Dari mana belinya itu? Dari hasil perniagaannya beliau. Sukses. Bayangkan. Survei sehari, beres terus. Pak Karso mengatakan, awlim walau wisyaf, hanya kamu mengadakan walimahan, walaupun satu ekor kambing. Ala turrahman bin Auf. Artinya kalau di zaman sekarang, susah nyari tandingannya ya. Nah, survei sehari, langsung ngerti. Oh, perlu cuali. Langsung. Itu menunjukkan ya, Fanam Tina Azzaikumullah, bahwa saya jual beli itu, hukumnya halal dan boleh, dan ini perkara yang masyhur, perkara yang ma'ruf di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ma'ruf pula di zamannya para sahabat, dan tidak ada yang mengingkari. Adapun ijma', kesepakatan para ulama. Para ulama di setiap masa, di setiap negeri, mereka semuanya sepakat bahwasanya jual beli itu ialah boleh. Di antaranya dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Dan juga secara fitrah tadi, dengan tiga kebutuhan yang disebutkan sama Syekh Munawfaimin rahimahullahu ta'ala, menganjurkan dan menunjukkan ya ikhwan, bahwasanya jual beli itu hukumnya ialah halal. Dan ini sebagai hukum asal. Hukum asal jual beli ialah halal, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sehingga apapun bentuknya, apapun modelnya, hukumnya halal. Sampai ada dalil dari ayat atau hadis yang menerangkan bahwa sistem itu sistem yang haram. Bila demikian keadaannya, maka saya mau bertanya. Anak kalau ditanya ini teman-teman ini, ngantuk aja. Bentar. Jenengan Pak, jangan oleh, ya pakai kacamata. Nah, saya mau tanya sekarang ini. Mana yang lebih banyak? Jual beli yang halal ataukah jual beli yang haram? Secara kenyataan. Wah, sih. Mana yang haram? Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Sistem jual beli yang halal ataukah sistem jual beli yang haram? Banyak yang haramnya. Masya Allah. Kalau banyak yang haramnya, repot nanti kaum musliminnya ini. Makan apa nanti? Kalau banyak yang haramnya nanti. Allah Ta'ala. Bapaknya. Yang ini kan Pak? Iya. Satu yang tua-tua juga. Monggo. Yang haram yang banyak. Begitu. Masya Allah. Yang haram yang banyak ya. Wah. Oh Bapak gini. Al-Farid. Tidak termasuk. Ya sesepuh. Banyak yang halal. Banyak yang halal yang haram. Yang halal. Gitu ya. Nah, ya banyak yang halal. Lo kenapa? Itu hukum asalnya. Itu hukum asalnya. Wa halallahu al-bay'. Banyak halal. Mau diri banyakan. Jual beli pulpen yang halal, jual beli nasi yang halal, jual beli beras yang halal, jual beli bawang yang halal. Banyak yang halal. Sementara yang haram itu hukum perkecualian saja. Kan begitu ya? Tadi kan dikatakan hukum asal jual beli ialah halal. Kecuali transaksi-transaksi yang diharamkan dalam Islam. Sehingga menunjukkan yang banyak, yang sebetulnya halal. Sementara yang haram itu beberapa jenis-jenisnya saja. Walaupun saat ini yang mulai menjamur sistem-sistem yang tidak beres. Tapi pada asalnya yang halal itu yang paling baik. Untuk itu karena tidak alhamdulillah pembahasan dalam Islam itu hanya menyebutkan sistem-sistemnya haram saja. Kenapa? Dengan Anda mengetahui ini yang haram, sistemnya haram, yang haram, maka selain itu ialah halal. Paham ya? Dengan cara Anda mempelajari sistem jual beli yang haram, maka Anda akan tahu, berarti yang selain ini ialah halal. Kembali kepada hukum asalnya. Wa halallahu al-bay'a. Sehingga penjabaran dan uraian masalah jual beli yang disebutkan oleh para fuqaha, para ahli fikih dalam buku-buku mereka, itu uraian panjang tentang sistem jual beli yang haram. Yang haram. Itu. Jadi paham ya? Paham insyaAllah ya? Kasih anaknya duduk ya, anaknya memahami. Baik. Khamilatina azakumullah. Dikarenakan pembahasan jual beli itu panjang dan lebar. Masalah-masalah seputar jual beli itu sangat banyak. Dan kalau tersebutkan satu persatu kebanyakan, maka kita simpulkan saja dengan merinci dan menjabarkan persyaratan-persyaratan jual beli. Namanya syurutul bay' wa syira', persyaratan jual beli. Persyaratan jual beli. Yani ini persyaratan sahnya jual beli. Penjabarannya ialah sistem-sistem yang keluar dari syarat tadi, yaitu sistem yang haram tersebut. Insyaallah dengan cara seperti itu akan banyak terulas pembahasan jual beli yang ada, tinggal nanti sisa masalah babul khiyar dan sisanya babul riba. Insyaallah. Jual beli ini hanatina asakumullah memiliki beberapa persyaratan. Nah, yang pertama hanatina asakumullah ialah at-tarawi. Rela sama rela. Ridha sama ridha. Rela sama rela, ridha sama ridha. Dia akan dirinci insyaAllah. Syarat yang kedua ialah Orang yang melakukan transaksi adalah orang yang diperbolehkan transaksinya secara syar'i. Baik, ini saat yang kedua ya. Orang yang melakukan transaksi adalah orang-orang yang diperbolehkan transaksinya secara syar'i. Saat yang ketiga ya. Ayyakunal mabi' halalan wa fihi manfa'atun mubahah. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan padanya ada kemanfaatan yang mubah. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan padanya ada kemanfaatan yang mubah. Syarat yang keempat. ayyakunal mabi' naqduran ala taslimihi. Artinya barang yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan. Ya, barang yang diperjualbelikan itu dapat diserah terimakan. Panjang bahasanya. Ya. Barang yang diperjualbelikan itu dapat diserah terimakan. Nah, yang lainnya. Lupa nggak tak ringkas. Yang kelima, syarat yang kelima ialah akad jual belinya dari sang pemilik barang. Atau yang menduduki posisinya. Paham ya? Transaksinya atau akad jual belinya itu dari sang pemilik barang atau yang menduduki posisinya. Syarat yang keenam, ialah ayyakunal mabi' ma'luman fi ru'yatin aw wasfin. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang diketahui, yang maklum, yang diketahui dengan cara dilihat atau diketahui kriterianya. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang diketahui dengan cara dilihat barangnya itu atau diketahui sifatnya, kriterianya. Ada lagi yang menambahkan syarat yang ketujuh. Dan yang ketujuh ini ada yang menyendirikan, ada yang menggabungkan dengan yang keenam tadi. Yang ketujuh ialah ayyakuna tsaman ma'luman wal ajal ma'luma. Harganya itu diketahui. Harga barang diketahui. Dan temponya pun, waktunya pun juga diketahui. Itu kalau dia beli dengan tempo. Temponya pun juga diketahui. Ini khonatina azakumullah. Persyaratan jual beli yang disebutkan oleh para fuqaha, oleh para ulama, kalau tujuh-tujuhnya terpenuhi dalam sebuah akad transaksi jual beli, maka dia sah. Kalau satu di antara syarat tadi hilang, maka berubah menjadi akad jual beli yang haram. Transaksi-transaksi yang diharamkan dalam Islam. Dan masing-masing persyaratan itu pembahasannya sangat panjang. Di bawahnya ada masalah-masalah yang insya Allah ta'ala perlu disampaikan. Kalau enggak semuanya, ya sebagian besarnya, supaya banyak memahami tentang masalah ini. Terus, Mas Dedi. Tadi saya ngerti tujuh. Hah? Tadi saya ngerti tujuh. Ini baru secara global, saya sebutkan. Antum yang lalu, ini kalau saya lupa, antum ingatkan. Sekarang ini kita akan merinci masing-masingnya. Terus apa lanjut? Hah? Hah? Lanjut ya? Lanjut, insyaallah taala. Lanjut ya? Sekarang jam 6:10. Hah? Sampai jam 6:04 ya? Iya. Tunggu ya. Ya. Ayo. Kalau antumnya mau teruskan, biar enak gitu. Kalau antumnya sudah payah-payah saya ngomong terus, eman-eman saya ngomong. Terus? Baik, sekarang syarat yang pertama. Perincian pembahasan syarat yang pertama. Yaitu persyaratan at-tarawih, salim riwa. Maksudnya ialah tercapainya kata kesepakatan, kata riba antara kedua belah pihak, penjual dan pembelinya. Dalilnya yang kau nanti na'azakumullah ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di kalangan kalian dengan kebatilan, kecuali dengan cara perniagaan dengan dasar ridha sama ridha. Illa an takuna tijaratan an taradin, kecuali dengan perniagaan dengan dasar ridha sama ridha. Juga dengan hadis yang saya bawakan tadi, innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu dengan dasar ridha sama ridha, rela sama rela. Ini persyaratan ikhwan fillah rahimakumullah. Ini pun juga sesuai dengan fitrah masing-masing kita. Kalau yang namanya jual beli didasari atas tindakan sewenang-wenang sebelah pihak atau sebagian yang lainnya, maka semua akan memberontak, semua akan menolak sistem yang seperti ini. Yang dalam Islam ditentukan persyaratan harus antara radin, ridha sama ridha. Dari sini khonatina azakumullah muncul berbagai macam permasalahan. Seputar masalah riba ini ya. Masalah yang pertama ialah, saya pilihkan ya, tidak semua dibahas, saya pilihkan. Al-bai'u haya'an, jual beli karena sungkan saja. Itu bahasa Jawanya sungkan. Bahasa Indonesia malu. Menjual sesuatu karena malu sama orang lain, malu sama orang itu. Membeli sesuatu karena malu dari dia. Bagaimana gambarannya? Misal, ada seorang datang kepada orang lain. Misal saya, datang ke orang lain, kan ke Pak Abdullah, melihat kok gamisnya itu indah ya, bagus lah itu. Tak gam-gam gini, bagus ini Pak Abdullah ya, gamisnya ya. Gimana? Yang ngomong saya, rewat kalau saja kan, Pak Abdullah ini kayaknya bagus Pak Abdullah, gamisnya Pak Abdullah. Kalau saya beli berapa ya? Pak Abdullah ini nggak kepengen jual, nggak kepengen jual. Terus kan saya bisa terusin, ini bagus ini Pak Abdullah. Ini masya Allah ini warnanya itu sedup, kayaknya saya pakai cocok itu Pak Abdullah. Hijau royo-royo, kemudian seperti itu bagus Pak Abdullah. beli tak beli? Tak, tak beli aja. Akhirnya Pak Abdullah ini dikarenakan saya kayaknya ngotot terus menerus minta segala macam. Akhirnya dengan perasaan tidak enak, perasaan haya, malu, sungkan misalnya. Ya sudahlah, tak beli kan. Berapa harganya Pak Abdullah? Nah, ini lain lagi Ustaz ini, waduh yang nanya Ustaznya nih. Berapa harganya nih ya? Perasaan dia dulu beli gamis itu mahal itu. 75.000 dulu itu. Gamis second paling ya turut-turutnya 60.000 lah. 60.000. Tapi yang nanya nih Ustaz ini gimana ya? Ya sudahlah. Ya untuk antum Ustaz jual 30.000 aja lah. Ya dulu aku tak beli ini 30.000 aku ya. Tapi cucian dulu waktu itu. Nah, itu namanya al-bai' hayaan, menjual sesuatu karena enggak enak. Ini contoh kasar ya, Kon ya. Nanti antum bisa ya, cari contoh itu yang lain di lapangan banyak ya. Nah, di kasus nyata tuh banyak. Tak kasih gambaran saja. Bagaimana hukum seperti ini ya, Kon? Al-jawab la yasihul bai', tidak sah jual belinya. Loh kenapa? Dikarenakan pihak penjualnya itu tidak ridho. Paham ya? Ada mahsul ridho, tidak tercapainya keridhaan dari sang penjual. Hah? Padahal saya mengatakan innamal bai'u antara bil, jual beli itu dengan ridho sama ridho. Ini enggak ridho. Kenapa? Karena enggak enak saja. Paham ini ya? Paham. Atau misalkan contoh misalkan Pak Jabir yang mengirim rotinya ke pasar besar Samarinda, misalkan begitu. Terus contoh yang ada contohnya, misal di tengah jalan di dekat sama ikhwah ada salah seorang teman gitu. Dia pengen jualan juga semuanya. Kerabutan lah apa yang terjual-jual. Lihat Pak Taslam ini roti ini. Pak Laslam, salah ngomong Pak. Pak Laslam bawa roti ini. Wah, ini kayaknya kesempatan bagus ini. Ini ulaan di Pak Laslam atau Pak Jabir ini. Dua-dua aja. Iya Pak Jabir ini. Pak Jabir ini kayaknya bagus. Jual aja nanti. Akhirnya cegat. Ada apa? Anu Pak, saya ini sudah tidak ada kerjaan ini. Saya kepengen anu ini, jualan ini. Gimana kalau saya beli antum rotinya antum ini? Enggak semuanya lah. Saya beli apa namanya seperempat dari yang ada ini aja. Beliaunya tidak enak ini sudah. Ini sudah putaran orang ini sudah mau dibawa ke pasar induknya Samarinda. Ada agen dia yang nunggu di sana. Tapi gak enak sama antumnya. Ikhwan sendiri, teman sendiri, gimana nih? Mau saya mengatakan jangan. Enggak, saya gak mau jual nanti. Dikiranya saya seuban sama dia, dikiranya saya gak suka sama dia. Padahal sudah ditunggu sama agen di Samarinda. Mau saya terangkan juga nanti, kok dia gak percaya. Dan dia terus ngotot gitu. Ayo Pak Jafir, ayo Pak Lasar. Sebutkan dua-duanya sama dia. Ayo gimana nih? Ini mumpung saya punya modal sedikit ini, saya mau beli seperempat aja deh roti yang ada ini, mau tak jual di apa namanya di pasar mana begitu. Akhirnya dia ngerasa enggak enak gimana nih Ivan sendiri. Ya sudahlah. Terpaksa dia pun merubah kuitansinya yang akhir tadi dirubah sedikit yang tadinya ngirim misalkan 1000 potong roti dulu jadi 750 potong roti. Yang 250-nya dijual sama tadi, saudara tadi. Tapi dengan dasar perasaan tidak enak. Apa hukumnya? Hukumnya sama saja. Transaksi Anda dengan tadi itu hukumnya apa? Hah? Hukumnya haram. Hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Kenapa? Kok tidak sah? Dikarenakan antumnya itu tidak merestui dan tidak merubah. Ada unsur keperasaan dan unsur al-haya. Naam. Paham ini? Ini diambil dari soal pertama tadi. Dari sini warahmatullahi wabarakatuh juga muncul masalah yang lain di sampingan, tapi penting disebutkan. Dan terjadi soalnya pembahasan masalah hadiah. Contohnya yang saya terangkan di awal tadi sama Pak Abdul tadi. Tadi kan saya minta beli. Sekarang ini enggak. Saya cuma pegang-pegang aja ini. Alhamdulillah, ini gamisnya kok bagus ya. Enak dia. Apa ini? Gamisnya dipegang Ustaz terus ini. Iya, warnanya hijau aja tuh. Seger banget. Ini saya pakai cocok lah Alhamdulillah. Jadi kayaknya pas gitu dengan apa namanya badan saya cocok. Besar-besarnya pas. Saya pakai gitu, masya Allah tambah cocok ini. Gimana? Nah, saya nggak mau beli, cuman gimana? Kita kagumi terus, nggak enak sendiri di akhirnya. Bagus juga baju yang ini. Gimana nih, Pak Ustadznya ini? Ini mungkin bahasa isyarat ini. Maknanya apa nih? Pengen diminta coba saya nih. Gimana? Ini? Akhirnya dengan perasaan haya, perasaan tidak enak, ya sudah lah. Ustadz, ya sudah. Saya dilepas coba jadi. Kata antum aja lah kalau saya rela. Itu pun dikatakan sama para ulama, la tashihul hadiah, tidak sah hadiahnya, dikarenakan hadiahnya dengan unsur keterpaksaan dan perasaan saya. Ada. Sehingga kalau seperti itu, jangan dikasih hadiah. Dan orang itu pun juga tidak seharusnya seperti itu. Kecuali kalau misalkan dia tahu dari tabiatnya orang tadi, dari wataknya orang tadi, kebiasaannya orang tadi, maka dia suka memberi, tenang memberi, bukan karena malu, bukan karena apa, tenang memberi. Sehingga cukup dengan bahasa isyarat keluar pemberiannya itu. Tinggal ngelirik aja. Alhamdulillah. Oh iya. Jangan khawatir. Langsung diambilkan sama dia. Ini, kamu tenang aja. Dan dia nggak merasa malu, nggak merasa terpaksa, nggak merasa nggak enak. Enak, emang begitu emang kebiasaannya beliau ini. Amal hada, ya zen, bagus, sah, nggak ada masalah hadiahnya. Tapi ya, yang nggak seharusnya ya manusia Allah, anda kemudian memanfaatkan keadaan dia yang dermawan tadi. Ada, Allahu a'lam. Masalah yang berikutnya disebut dengan bai'ul hazil. Jual beli orang yang main-main. Jual beli orang yang main-main. Untuk mengetahui dia main-main ini, itu diketahui dengan qarinah, indikasi-indikasi. Lihat kondisinya. Anda akan bisa mengetahui ini orang sungguh-sungguh atau main-main. Pengertian main-main maksudnya dia memang enggak niat menjual. Tidak berniat untuk menjual walaupun lafadznya lafadz jual beli. Contohnya. Nah, lagi ngobrol-ngobrol, lagi santai gitu. Lagi ngobrol, ngomongin. Ya sudah, gini aja. Ini HP saya ini antum jual apa antum beli? 100.000. HP yang ini ya. Ngobrol lama, ngobrol, kion-kion, masya Allah senang-senang, temu. Dia nyari kion aja, yaudah ini HP, antum beli, Rp100.000. HP yang kayak gini ini di pasaran 1 juta lebih. Begitu ya, jangan begitu. Dari ucapannya orang tadi kamu tahu, ini orang guyon ini. Ini orang gak serius ini. Loh kenapa? Masa mungkin HP yang harganya 1,5, 1,4 juta, 1,8, 1,7, masa dia jual 100.000? Apalagi dengan suasana yang penuh dengan tenda gurau tadi. Ini tidak serius ini orangnya. Namanya Fa'il Hazir. Hukumnya apa? La yasih. Tidak sah jual belinya. Kenapa? Dikarenakan tidak adanya atau rabi. Keribuan antara kedua belah pihak atau satu di antaranya. Paham? Yang disentuhkan sama mereka yang menentina azakumullah. Ucapan seseorang kepada yang lainnya dengan bergurau. Dia mengatakan, rumahku ini tak jual sama kamu. Itu diketahui dengan cara indikasi namanya qarinatul hal, keadaan-keadaan dia sedang gurau atau tidak, itu ketahuan. Jual beli dengan gurau seperti ini, akhwan, tidak sah. Sebab tidak ada unsur keriduan antara keduanya. Nah, Allahul Musta'an. Demikian pula ucapan-ucapannya semua dengan itu. Misalkan antum ziarah main ke rumah teman. Datang ke rumah dia, rumahnya kok bagus. Nah, kapan bangunnya ini? Oh, enggak lama, baru 2 bulan ini saya sudah bangun. Masya Allah, bagus sekali ini. Ini kalau aku yang nempati ini, zen. Ini kalau aku yang nempati rumah ini, bagus ini. Tempati aja. Lama kayak gini kan sering muncul ya, Pak. Tempati aja, enggak apa-apa. Hah? Aku masih rumah sendiri. Itu antum jangan pahami. Ini orang sudah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kepindahan kepemilikan. Nah, kan? Tempati aja. Berarti kan diserahkan kepada saya sebagai rumah saya. Wah, deh. Nanti kamu langsung ngomong, mana kuncinya? Kunci apa? Kunci rumahmu. Gak ada apa dia kunci rumah saya. Tapi kan anda ngomong, tempati saja. Anggap rumah sendiri. Sudah, ketika anda mengucapkan kata-kata yang menunjukkan pindah kepemilikan, anda telah serahkan itu rumah pada saya. Mana kunci? Ini rumah saya. Sedikit. Nah, bisa ya, Pak. Kenapa ya, Pak? Antum tahu dengan kondisi yang ada, orang ngomong seperti itu. Dikarenakan apa? Bergurau. Gak serius. Dan itu bahasa yang lumrah, yang biasa disampaikan oleh tuan rumah untuk menyenangkan hati tamunya. Ya apa ya? Ayuah. Penting. Sering ada kasus itu. Dan kayak gini nih. Ya. Di antara kasus yang mirip dengan itu. Ini sering terjadi di Yaman. Tenang, kalem. Ini lagi serius. Terus di Yaman ya. Bapaknya Pak Sendagurau. Dia ada orang bertamu di rumah temannya. Sama sang tamu disuguhi. Kebetulan yang nyuguhkan itu putrinya. Masih kecil, mungkin masih umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Masih kecil, jangan masih kecil, biasa lumrah keluar pakai jilbab gitu biasa, menyuguhkan minuman atau makanan kepada sang tamu. Sang tamu ini lihat putrinya lumayan juga, nah kayak gitu, ngomong sama tuan rumahnya, bapaknya. Dia pergi, gurau dia, siapa itu? Itu putri saya itu. Ayo anakmu ya. Nah gitu ya. Cantik juga anak kamu ini ya. Ya kan. Mesem-mesem ini yang dalam rumahnya ini. Ini ada-ada aja. Kecil. Kalau jadi istriku cocok gitu. Nah ada kali gitu ya. Kalau dalam rumahnya dikarenakan kondisi yang guyon. Mau tak? Iya tak? Gelem kan? Dia mau. Dia mau. Saya pikir ini tamunya yang ngomong. Dia mau. Ya sudah. Tuan rumahnya itu guyon. Tapi tamu ya serius. Sudah. Ketika dia mendengar, ya sudah. Ini kan bahasa dia menyetujui permintaan dia nikah dengan putrinya. Kata-kata ya sudah itu pemahaman yang sangat-sangat tamu, hampir sama dengan kata-kata saya akadkan kamu dengan putri saya. Dan sah, kata yang tamu, sah urusan mahar kan bisa utang dulu. Urusan walimah kan bisa nanti ditunda kalau pas ada uang. Yang namanya saksi, persaksian itu kan kata sang tamu ini kan sunnah muakkadah saja, bukan persyaratan yang harus. Misalkan begitu. Atau mungkin pas ada orang lain gitu, saksinya juga lumayan. Nah, begitu selesai pertemuan, pada mau pergi, pada mau pamit, tamu satu ini ngomong, saya kepengen ketemu sama ibu mertua saya. Siapa ibu mertuamu itu? Siapa ibu mertuamu? Bayangan tamu tadi masih guyon juga, masih belum memahami orang-orang ini. Bayangan ini orang nikah lagi ini. Atau mungkin nikah ini. Baru nikah ini. Siapa ibu mertuamu? Saya nikah tak? Ibu mertuaku ya di dalam rumah ini. Siapa? Bingung lagi. Ya istrimu. Loh. Ada apa dengan istriku? Kok jadi ibu mertua kamu? Loh, kan tadi bapak ngomong, nanya sama saya, saya yang nanya sama bapak, kalau anak putri bapak ini jadi istri saya kan cocok. Bapak tadi ngomong, mau tak? Saya katakan, mau. Terus bapak ngomong tadi, ya sudah. Berarti kan sudah anda akadkan dengan saya, jadi istri saya. Dia kan istri saya, masa gak boleh ketemu sama ibu mertuanya? Sama ibu-ibunya dia sebagai mertua saya. Ayo. Dengan dia. Ruwet urusan ini. Ternyata ini orang serius ya. Siapa nggak salah? Sangat asyik. Tidak sah. Benar bahasa. Lepas nikah, tadi guyon dia. Ayo, ya Allah. Sahabat gak sah? Sahnya kenapa? Dalam kondisinya dia guyon loh. Gak meniatkan loh. Gak serius loh. Buktinya dia dari kaget. Loh. Gak meniatkan nikahkan sama putri saya, mesti masjid, kok gak bisa? Repot. Nah, yang mengatakan sah juga ada sisi kekuatannya. Karena yang namanya pernikahan, yang namanya pernikahan, tidak mesti harus dengan lapat yang sorih, yang tegas. Saya nikahkan kamu dengan putri saya. Gak mesti begitu. Lafat-lafat yang difahami oleh orang. Oh itu ialah menikahkan putrinya dengan dia. Itu jadi akad, jadi sebuah akad. Yang namanya mahar sebelakangan. Yang namanya walimah bisa mundur sebelakangan. Yang pas waktu itu ada orang dua sebagai saksinya yang menyaksikan masalah ini, itu sah. Selesai. Hah? Lalu dia ribut, gimana enggak bisa, saya enggak meniatkan begitu. Sama ini, saya ini. Itu, dia susah ya nyarinya ya. Saya ini, itu antum mengatakan begitu itu, kecuali antum produk tadi. Apa namanya, ucapan-ucapan dari awal tadi. Itu menunjukkan antum, apa namanya, menikahkan putri kamu dengan saya. Gitu. Yang namanya tamu tadi, gimana aja supaya dapat satu isi tadi. Allah, ini pernah terjadi di Yaman. Diangkat kepada Syekh Abdul Rahman Al-Adani. Yang menutupi ini. Namun, beliau akurkan saja. Sudah, diakurkan saja. Jangan ribut. Nah, sudah. Dianggap tidak sah saja. Sudah. Nanti tambah panjang urusannya ribut. Sudah. Bisa. Sudah, kamu jangan mengharapkan putrinya satu orang ini dari yang lain. Kamu juga jangan main-main dalam urusan lafaz pernikahan, ya. Jangan. Memang itu bisa sampai sah ya, sah. Sah itu. Ayolah. Jangankan ada putri yang kamu lihat tadi, putri kamu masih di dalam. Kamu lagi ngobrol sama bapaknya, masalah apa gitu. Ada dengan yang lain, rombongan gitu. Kamu ngomong sama orang tadi. Zawijni ibnatek. Atau kegian-kegian itu. Oh ya, putrimu tinggalkan sama saya. Nah, so kamu gak mau punya mantu kayak saya ini. Dan gitu. Kalau dia mengatakan, ya sudah. Kata-kata ya sudah, itu kan na'am. Ya kan? Dalam keadaan lafaz yang pertama, zawijni ibnatak, tolong nikahkan aku dengan putrimu. Dia jawab, na'am. Ya sudah, artinya, ya sudah, aku nikahkan kamu dengan putri saya. Itu akad. Tidak nunggu penghulu, itu akad. Hati-hati. Ingat dinasihatkan sama para ulama, hati-hati. Dengan orang-orang yang punya putri-putri ini. Biasanya ada pemburu-pemburu senyap ini. Ya, berusaha untuk memburu putri orang dengan cara seperti ini. Hati-hati. Itu di zaman ada yang berbuat seperti itu. Teman kita sendiri orang Indonesia. Saya baru datang dari Yaman waktu ini. Orang Libya yang senang kuyon itu. Orang Libya. Orang Libya. Antum tahu yang namanya Saddam Zabajri, Purwakarta? Tahu? Putrinya dia. Masih kecil waktu itu, masih umur berapa? 3 tahun, 4 tahun, masih kecil. Jadi kan biasa sama abinya kan lengket gitu. Bawa ke ruang tamu. Ada saya, ada ini Indonesia, ada orang Libi. Ngomong orang Libi ini. Ngomong orang Libi ini. Ya Hamzah. Sudah berjeniha. Hamzah. Bisakan aku sama ini. Ada orang Libi yang kedua. Kata dia. Natap. Jangan kamu jawab. Diam. Latah kalau kata dia, jangan ngomong naam, jangan ngomong naam. Ditiwati-wati sama orang Libi yang lain, lah, diam, jangan kamu jawab. Kalau kamu jawab, bisa berapi ini katanya, jangan. Kata Hamzah, ya saya tahu hukumnya kata dia. Hati-hati, ini kamu yang punya putri-putri itu hati-hati. Nanti pemburu-pemburu senyapnya nanti bergerilya mencari ikhwan-ikhwan yang punya putri tadi itu. Gian-gian, ya akhi, ya, dengan saya dengan putrimu gitu. Dan sambil gian, ya sudah, tidak apa-apa. Kan? Allah Ustaz. Ini, pada sampingan, insya Allah berfaedah. Tapi yang dibahas dari Khanum bin Azhar Kumul, nomor masalahan, bai'ul hazil jual beli. Orang yang main-main, hukumnya tidak sah. Dikarenakan tidak ada usul keribaan antar kedua pihak-pihak, kedua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab, dan insya Allah Ta'ala, pada pertemuan ba'da isya kita akan kembali meneruskan pembahasan masalah tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.